Ini banyak betul pertanyaannya. Satu lembar. Mohon diberi penjelasan pengobatan alami untuk asam urat, darah tinggi, kesemutan. Obatnya apa? Puasa. Iya kan? Puasa. Suruh ibunya puasa dan kasih rempah, insya Allah akan baik. Karena semua, jadi tubuh kita tuh dia terhubung satu dengan yang lain gitu loh. Jadi kalau seandainya apa tuh namanya ada satu yang terganggu, ya dia kan ngefek yang lain. Kemarin saya melihat acara di TV, ada dokter bilang bahwa infus water tidak ada khasiat dari sisi kesehatan. Cobain aja kalau mau buktiin sendiri. Anda minum air putih 3 hari berturut-turut sama minum impusan kunyit, coba lihat reaksi ke badannya apa? Pasti beda. Pasti beda. Ya, mungkin dokternya belum tahu. Karena pernah saya jelaskan juga waktu di feed di Instagram kok. Nutrient delivery namanya. Salah satunya memang melarutkan dalam air. Nutrient delivery. Itu ada bukunya. Ya. Ya nama juga ilmu ya. Mungkin beliau gak tahu. Dan kalau beliau mengatakan tidak apa-apa, masalahnya yang minum detox rahim itu kan banyak kan diimpus tuh. Itu banyak yang hamil coba. Itu gimana coba gitu. Ya gak apa-apalah. Punya pendapat sendiri kan tidak perlu diperdebatkan. Kalau memang beliau mengatakan tidak ada manfaatnya, ya kita bilang ada manfaatnya. Karena Nabi mengajarkan, yang Nabi kerjakan pakai kurma itu kan infus. Ya kan? Seperti itu. Sepertinya sampai sore juga gak kelar ini. Januari lalu saya hamil ektopik yang maksudkan saya operasi dan diangkat satu saluran telurnya. Sekarang saya hanya punya satu saluran telur. Apa bisa dimaksimalkan untuk hamil lagi? Bisa. Insya Allah bisa. Caranya, coba minum produk lebah, terutama Royal Jelly. Kenapa setiap saya minum rimpang, jahe, asam lambung saya jadi kumat dan kepala saya jadi sakit? Setelah saya tidak pakai jahe, asam lambung gak muncul. Ya udah, gak usah dipakai. Tidak semua orang cocok kan? Mungkin Anda butuhnya kencur, mungkin Anda butuhnya gitu. Tiap orang itu, Anda yang paling paham dengan badan Anda. Jangan tanya Zaidul Akbar terus-menerus. Maksudnya apa? Nanti kecewa aja. Jadi kalau kita gak mulai belajar, jadi gini. Saya mengerti banget badan saya. Kayak misalkan ini lah ya. Saya ngajarin ini bukan ngajarin, tapi saya memberikan ini supaya bapak ibu, ibu-ibu terutama mulai memahami bahwa kalau kita sudah ngerti dengan badan kita, kita bisa mengelola dengan baik. Contoh, adalah kapan hari itu saya makan lontong. Lontong sayur gitu kan, lontong padang gitu kan, pas ke rumah kakak. Itu subhanallah, habis makan itu badan saya beratnya minta ampun. Enggak enak. Dibilang capek, enggak. Dibilang apa, enggak gitu kan. Dan saya ngerti ini kayaknya santan nih saya bilang. Jadi itu cheating itu kadang-kadang bisa berakibat fatal, gitu kan? Terus apa yang saya kerjakan ya? Sudah saya pulang ke rumah, saya bikin jus. Ada tiga buah, ada tiga jenis buah saya jus. Gak pakai slow juicer gitu. Saya minum habis itu badannya menteng lagi, gitu loh. Jadi kita yang paham badan. Jadi kan ada nggak cocok minum jahe, yang mau sama minum jahe, coba yang lain. Coba yang lain. Kan serai ada, pandan ada, gitu kan? Seperti itu.